mengapa engkau terdampar di keremangan malam? Aku menyangka kau sudah bahagia tinggal di gedung mewah berhias emas permata. Yang pernah ku sayang, hidup menderita, hidup menderita. Mengapa engkau terdampar di keremangan malam? Aku menyangka kau sudah bahagia tinggal di gedung mewah berhias emas permata. Sudah berapa lama yang pernah ku sayang?